Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ma'asyara ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, karya daripada Profesor Dr. Abdul Rahim, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsus sadis wal isrun, pelajaran ke-26 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan alhamdulillah kita sudah membaca beberapa latihan di pelajaran 26 ini. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali menyelesaikan beberapa latihan yang masih tersisa di pelajaran 26 ini. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua dan terus memberikan kepada kita semua semangat untuk terus belajar bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahasa Al-Hadits An-Nabawi Asy-Syarif. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Silahkan lihat bukunya. Kita masuk ke At-Tamrin As-Sabi', latihan ketujuh, fi safha mi'ah wa sab'atun wa sab'un, halaman 177. Dan sebelum kita masuk ke At-Tamrin As-Sabi', sedikit kita mengulang kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, di ad-darsus sadis wal isrun kita dikenalkan dengan al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah, maka disebut al-fi'lul mu'tal. Dan harful illahnya di sini di pelajaran 26 ini adalah di awal huruf daripada fi'il tersebut, fi di fa'ul fi'il. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas, sudah kita kerjakan latihan-latihannya, dan sudah kita tasrif baik al-madi maupun al-mudhari' dan al-amr. Kemudian terakhir yang sempat kita bahas di al-muhadarah as-sabiqah, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas at-tamrin al-khamis dan juga at-tamrin as-sadis, bahwa di latihan yang kelima at-tamrin al-khamis sudah kita bahas tentang al-ism al-musaghar atau at-tasghir. Yani kita belajar bahwa ada beberapa isim yang bisa kita rubah menjadi bentuk kecil atau disebut dengan isim ismun musaghharun. Dan proses untuk menjadikan isim menjadi isim musaghar disebut at-tasghir. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa al-ism al-musaghar di antara tujuannya adalah lid-dalalah ala sigharil hajm, untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Maka kita temukan di sini misalnya ada kalimat wulaidun, asalnya waladun. Kemudian kita tasghir, kita rubah menjadi isim musaghar sehingga menjadi wulaidun. Yani wulaidun yakni waladun saghir, anak laki-laki yang masih kecil. Begitu pula ada Jubailun yang asalnya adalah Jabalun. gunung. Kemudian kita tasghir, kita kecilkan menjadi isim musaghar sehingga menjadi jubailun, yang maknanya adalah jabalun saghirun. Begitu pula nahrun menjadi nuhair dan kalbun menjadi kulaib. Dan keempat isim musaghar yang disebutkan di pelajaran kelima ini, semua tujuannya adalah lidalalati ala sigharil hajm, untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Kemudian juga sudah kita latih di latihan ke-6 beberapa isim yang kita tasghir, dan wazannya adalah dengan wazan fu'ailun. Maka di sini rajulun menjadi rujailun. Kemudian qalamun menjadi qulaimun. Tiflun menjadi tufailun, kemudian najmun menjadi nujaimun. Dan ini sudah alhamdulillah sudah kita latih di pertemuan yang lalu. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir daripada ad-darsus sadis wal isyrun di pelajaran 26 ini. Masih ada beberapa latihan yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita selesaikan pada malam ini. Ada at-tamrin as-sabi', latihan ke-7 sampai at-tamrin al-hadiya'asyar. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja bergabung, silakan buka safha 177. Halaman 177, dan siapkan alat tulisnya, catat yang kiranya perlu dicatat. Alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwan di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Khair, Masya Allah. Ka'annaka marid ya maulana. Masya Allah. Syabakallah wa afak. Zukam yani flu. شفاك الله وعافا. وأنتم كيف حالكم جميعا إن شاء الله؟ مستعدون إن شاء الله؟ سياب؟ كتاب بأجر إن شاء الله؟ طيب. التمرين السابع، نبدأ من التمرين السابع. kita mulai dari التمرين السابع. latihan ketujuh. sekali lagi latihan ketujuh ada di halaman 177, halaman 177. Perintahnya di sini ta'ammal. Ta'ammalil amthilatal atiyata lismit tafdil. Ta'ammal, perhatikanlah al amthilata, contoh-contoh. Al amthila adalah bentuk jamak daripada mithalun. Mithalun bentuk mufradnya, jamaknya amthilatun. Ta'ammalil amthilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut. Lismit tafdil, daripada isim at-tafdil. Dan isim at-tafdil bukan hal yang asing insyaAllah buat kita yang sudah masuk ke jilid yang kedua. Isim tafdil sudah kita temukan di jilid yang kedua ini sejak ad-darsus thalith, sejak pelajaran ketiga di jilid kedua dari kitab Durusul Lughah ini. Ini dari awal-awal di awal-awal sudah kita dapatkan ismut tafdil. Dan ismut tafdil yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu atau di awal daripada kitab Durusul Lughah jilid kedua ini punya dua makna. Sekaligus kita mengingatkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ismut tafdil mempunyai dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah bisa bermakna lebih, dan yang kedua, kemungkinan kedua, bisa bermakna paling. Yang pertama, ana ulang, yang pertama bisa bermakna lebih, dan yang kedua bisa bermakna paling. Ini dua makna daripada isim tafdhil. Ada berapa makna ya ikhwan daripada isim tafdhil ini? Dua. Ada dua kemungkinan. Yang pertama bermakna lebih. Bermakna lebih, dan yang kedua bisa juga bermakna paling. Seperti misalnya kalimat kabirun menjadi akbaru. Akbaru di sini bisa bermakna lebih besar atau bisa juga bermakna paling besar. Dan kapan bermakna lebih dan kapan bermakna paling? Masih ingat kaidah-kaidahnya? Bermakna lebih jika dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi. Yang pertama, jika Isim tafdil itu pertama di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Misalnya ghurfati kabirun. Ghurfati kabiratun. Ma mana ghurfati kabiratun? Kamarku kabiratun, besar. Wa ghurfatu walidi akbaru. Wa ghurfatu walidi akbaru. Dan kamar ayahku akbaru. Ma mana akbaru? Lebih besar. Lebih besar. Di sini maknanya lebih. Dia diletakkan di akhir kalimat. Kemudian yang kedua juga bermakna lebih jika setelahnya ada harful jar min. Ada harful jar min. Contoh Muhammadun akbaru min Ahmada. Muhammadun akbaru min Ahmada. Nah, mana Muhammadun akbaru min Ahmada? Muhammad lebih besar daripada Ahmad. Nah, istamil mikrofon ya, ikhwan. Muhammad lebih besar daripada Ahmad. Di sini lebih besar karena setelahnya ada harful jar min. Ini makna yang pertama. Bisa bermakna lebih jika dua kondisi. Apa tadi, ikhwan? Masih ingat tadi? Dua kondisi tadi, kapan dia bermakna lebih? Pertama di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, jika setelahnya ada harful jar min. Dan kemungkinan kedua bisa bermakna paling. Kapan dia bermakna paling? Kalau setelahnya adalah mudhafun ilaih. Misalnya Muhammadun akbaru talibin fil fasli. Muhammadun akbaru talibin fil fasli. Ma mana Muhammadun akbaru talibin fil fasli? Muhammad siswa paling besar di sini. Akbaru talibin. Ada apa setelah isim tafdil itu? Setelah isim tafdil akbaru ada talibin mudhafun ilaih. Sehingga di sini maknanya adalah paling. Ini sudah kita bahas sejak ad-darsus tsalits, sejak pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua ini. Nah, di sini ada beberapa bentuk isim tafdil yang lainnya yang ditemukan di sini, seperti misalnya kalimat aqallu. Lihat at-tamrin as-sabi'. Aqallu dari kalimat qalilun. Kemudian sebelahnya ladhidhun, isim tafdilnya aladdu. Sebelumnya mana qalilun? Sedikit. Sedikit. Aqallu lebih sedikit. Bisa bermakna lebih sedikit, bisa atau juga bermakna sedikit. Paling sedikit. Ladhidhun, mana ladhidhun? Lezat. Lezat. Isim tafdilnya adalah aladdu. Lebih atau paling, lezat. Bisa dua makna. Syadidun, mana syadidun? Syadid, sangat, sangat. Bisa berarti sangat kuat, bisa bermakna sangat tinggi atau sangat yang lainnya. Tergantung di mana dia diletakkan. Tapi asalnya di sini syadidun, yakni lebih kuat. Isim tafdilnya adalah apa, ikhwan? Asyaddu. Asyaddu. Kemudian habibun, mana habibun? Yang dicintai. Ahabbu, yang lebih dicintai atau yang paling dicintai. Nah, kita baca sama-sama ya, ikhwan. Hayya istami'u thumma kariru. Qalilun. Qalilun. Aqallu. Aqallu. Ladhidun. Ladhidun. Aladdu. Aladdu. Shadidun. Shadidun. Ashaddu. Ashaddu. Habibun. Habibun. Ahabbu. Ahabbu. Naam. Iqra' ya Maulana. Bismillah. Qalilun aqallu ladhidhun aladdu shadidun ashaddu. Shadidun ashaddu. Habibun ahabbu. Ahabbu. Maratan thaniyah. Siapa yang baca lagi kedua kalinya? Tafadhal. Qalilun aqallu ladhidhun aladdu syadidun, asyaddu, habibun, ahabbu. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Antum berikutnya akhi. Tafadhal. Bismillah. Qalilun, aqallu, ladzidun, aladzu. Naam. Syadidun, asyaddu. Syadidun, asyaddu. Naam. Ahsan. Habibun, ahabbu. Habibun, ahabbu. Syukran. Jazakallah khair. Tafadhal iqra. Bismillah. Qalilun, aqallu, ladzidun, aladdu. Naam. Syadidun, asyaddu. Habibun, ahabbu. Naam. Ini adalah contoh-contoh daripada isim tafdhil. Dan di latihan ke-8-nya adalah praktek penggunaan isim tafdhil dalam kalimat. Di latihan ke-8-nya tidak ada soal yang perlu antum jawab. Di situ hanya antum diminta untuk memperhatikan bacaan yang akan kita baca setelah ini. Dan latihan ke-8 ini sekali lagi ikhwan adalah praktek daripada latihan ke-7. Latihan ke-8 adalah bagaimana meletakkan isim tafdhil yang ada pada latihan ke-7 itu dalam kalimat. Seperti contoh misalnya, sebelumnya di sini at-tamrin ats-tsamin perintahnya adalah iqra ma yali. Iqra ma yali. Nama iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. Wahid baqiya aqallu min sa'atin. Baqiya aqallu min sa'atin. Apa maknanya ini? Baqiya sisa atau tinggal aqallu min sa'ah. Tersisa bagaimana terjemahannya? Aqallu lebih sedikit min sa'ah dari 1 jam. Apa maksudnya ini? Tersisa kurang dari 1 jam. Itu maksudnya. Tersisa kurang dari 1 jam. Wadih? Nah, tapi ini cara penggunaan dalam ta'bir Arabi fasih begini. Baqiya aqallu min sa'ah. Kalau kita ganti tinggal 1 hari kurang, bagaimana ikhwan? Baqiya aqallu min yaumin. Naam, baqiya aqallu min yaumin. Kurang dari, tersisa kurang dari 1 menit. Baqiya aqallu min. Nah, 1 menit. Baqiya aqallu min daqiqah. Daqiqatin. Daqiqatin. Baqiya aqallu min. Daqiqatin. Kurang tersisa kurang dari 1 menit. Faham tu? Nah, kurang dari tersisa kurang dari 1 tahun. Bagaimana, Ikhwan? Baqiya aqallu min sanatin. Min sanatin. 1 bulan. Tersisa baqiya kurang 1 bulan. Baqiya aqallu min 1 bulan. Ah, doa minkumul mufradat. Syahrin. Baqiya aqallu min syahrin. Ahsant. Faham tu? Insyaallah. Insyaallah. Naam. Al-thani al-burtuqalu ladhidun. Al-burtuqalu ladhidun. Apa makna al-burtuqalu ladhidun? Jeruk itu lezat. Lezat. Wat-tufahu aladdu minhu. Dan apel lebih lezat dari. Naam. Dan apel lebih lezat darinya. Sahih hadha? Naam. Ala hasabi raghabatul insan. Ini sebenarnya tidak harus begini, tapi ini sebagai contoh saja. Dan apel aladzu lebih lezat minhu darinya. Dari apa di sini maksudnya? Al-burtuqal. Ini contoh daripada penggunaan isim tafdhil yang ada pada latihan ke-7. Nah, sisanya ana minta ikhwah studio, tafadhal man yaqra ats-tsalits. Ana minta 2 orang, ats-tsalits thumma ar-rabi'. Kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya maulana, anta al-thalith. Bismillah. Al-thalith. Abi habibun ilayya. Naam. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Naam. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Naam. Ayahku habibun. Mencintai. Habibun ayahku. Ilayya. Ayahku cinta kepadaku. Ah, begitu? Ah, mana satu yang terjemah ada? Ayah saya sangat saya cintai. Itu maksudnya Habibun ilayya, ya. Yani dicintai olehku. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Naam. Ayahku lebih dicintai lebih dicintai kepadaku. Ayahku lebih. Nah, bukan lebih. Naam. Ayahku sangat aku cintai, sangat itu aku maksudnya. Cintai. Naam. Wa ummi ahabbu ilayya minhu, dan ibuku lebih aku cintai darinya dari ayahku. Naam. Naam. Naam, at-ta'bir bil arabi terkadang agak sulit diterjemahkan dalam bahasa kita. Ala kulli hal. Ar-rabi, tafadhal. Al-baradul yauma. Al-barad apa al-bardu? Al-bardu. Al-bard. Naam, al-bardu bi taskin ar-ra. Naam. Al-baradul yauma asad. Dengan ra yang disukun. Al-bardu, bukan al-baradu. Naam. Al-baradu al-yauma asyaddu. Ra-nya disukun atau di fathah ya akhil karim? Sukun. Disukun. Ulang sekali lagi. Al-baradu. Naam. Al-yauma asyaddu. Al-bardu al-yauma asyad. Apa makna al-bardu al-yauma asyad? Dingin. Dingin hari. Pada hari ini asyad lebih kuat. Sangat kuat. Lebih kuat. Nah, karena kalau dengan al-barad dengan ra yang di fathah, sebagaimana yang kita baca di doa iftitah, Allahumma ghsilni min al-khataya bil ma'i wal-thalji wal-barad. Maka itu maknanya lagi. Ini maknanya al-bardu dengan ra yang disukun. Beda dengan al-baradu. Nah, faham tuh? Al-bardu dengan ra yang disukun di sini artinya adalah dingin. Al-barad air embun. Faham tum? Baik. Syukran lakum ya ikhwan. Jazakumullah khair. Nafta al-majal muslim al-mushin. Tafadhal akhir kirim. Girsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa, bagi yang ingin terhubung bersama kami dan berlatih di kesempatan malam hari ini, tentunya dengan bimbingan oleh Ustadz. Anda dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Dan kita coba sapa penelpon yang pertama di malam ini. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Umar Abdullah di Solo. Ya Allah. Ahlan wa sahlan ya Umar Abdullah. Iya. Mohon maaf, Umu mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Dan mohon untuk tidak di loudspeaker mungkin. Tidak, Ibu. Tidak, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jelas sekarang, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan, Umu Abdul. Rakam kam alan? Rakam salib rakam al-khamis. Al-Khamis. Naam, tafadhali. Ma akabu durusa ilaika. Ad-durusa wala ad-durusi? Ad-durusa. Akabu durusi. Ahabu isim tafdil, kemudian setelahnya isim. Akabu durusi. Naam, sebagai apa ini Umuh? Mudaf ilaih. Mudafun ilaih. Sekali lagi Umuh, dibaca sekali lagi. Ma akabut durusi ilaika. Naam. Akabut durusi ilaya Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu. Naam. Terjemi. Apa yang lebih engkau cintai pelajaran ini padamu? Nah, apa pelajaran yang paling engkau cintai? Apa pelajaran yang paling kau cintai? Naam. Padamu. Saya lebih mencintai pelajaran Al-Qur'anul Karim. Naam, pelajaran yang paling aku cintai adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, lebih aku cintai adalah Al-Qur'anul Karim. Di sini ahabbu ad-durus berarti maknanya lebih atau paling di sini, Ummu Abdillah? Lebih, Ustaz. Lebih bukan paling? Karena setelahnya adalah mudhafun ilaih. Paling, paling. Naam. Karena kalau lebih ada dua bentuk. Pertama, jika di akhir kalimat. Yang kedua, jika setelahnya ada harfu jar min. Ini bagaimana? Setelahnya ada apa ini? Isim. Isim, mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun. Maka maknanya lebih atau paling? Paling. Paling. Nah, teruskan Umu. As-sadis. Kanat tulabu kolilun amsi. Nah. Walyauma hum aqallu. Naam. Walyauma hum aqallu. Terjib. Para siswa itu dulu kecil, kemarin kecil ya. Qalilun sedikit. Sedikit. Naam. Para siswa itu dulu sedikit, kemarin sedikit. Iya. Pada hari ini mereka banyak, lebih banyak. Aqallu. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Naam. Yani tadinya sedikit, kemarin sedikit. Hari ini lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, fahimti ya, ma'abillah. Anu, tadi ulangi tadi. Karena tulabu qalilun amsi. Qalilun wala qalilan. Qalilan. Di mana ada qalilan? Maf'ulun bisa. Lihat ada kana sebelumnya. Iya, isim kana, khobar kana. Nah, khobar kana. Naam. Kanat tulabu qalilan amsi. Naam. Wal yauma hum aqallu. Naam. Terjemah. Kemarin para siswa itu sedikit. Naam. Hari ini mereka lebih sedikit. Naam. Satu lagi, as-sabi. As-sabi. Tidak kelihatan, Ustaz. Kamu menggunakan layar televisi. Diangkat sedikit, Hamdani. Sekali lagi. Naam. Tafadhal. Man akhabun nasi ilaika. Naam. Akhabun nasi ilaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallamnya tertutup itu, Umu. Tidak terlihat. Ya. Tapi ada wasallamnya di buku. Naam. Tarjimilah samahti. Siapakah manusia yang lebih engkau cintai? Yang paling engkau cintai. Manusia yang paling engkau cintai. Kenapa di sini pakai paling terjemahannya, Umu? Karena ada mudhaf ilaih isim, Ustaz. Naam. Teruskan. Akhabun nasi ilaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Manusia yang paling aku cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Matlamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Pernah dengar hadis ini, Umu? Ya, Ustaz. "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, "hatta akuna," sampai aku ahabbu ilaihi, lebih dicintai kepadanya, min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya. Nabi SAW adalah orang yang paling kita cintai di antara seluruh manusia. Fahimti ya Umma Abdillah? Ya, insyaAllah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Abdillah yang telah terhubung bersama kami di kesempatan ini dan telah membaca hingga nomor akhir di latihan ke-8 ini, Ustaz. Nah. Baik. Nah, dari awal lah, Mas. Baik, kita akan kembali mengulang. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami dapat membaca pada latihan ke-8 dari mulai nomor pertama kembali. Anda yang baru saja bergabung dapat membuka di kitab Durusulughah jilid ke-2 langsung ke halaman 177. Baik, kita coba sapa untuk penelpon di kesempatan kedua. Halo. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543. Dan telah dicontohkan pula sebelumnya oleh beberapa ikhwah di studio maupun Ummu Abdillah untuk telepon pertama tadi. Silakan di kesempatan kedua kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Nur Laila di Jakarta. Nah, Ibu Nur Laila di Jakarta. Nah, ahlan wa sahlan ya Ibu Nur Laila. Ahlan bik Ustaz. Nah, kaifa haluki? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ana bikhair alhamdulillah. Siap, siap. Masuk-masuk nih Ustaz ya. Iya, sudah lama sebetulnya Ibu Nela ini. Baru sekarang bisa masuk alhamdulillah. Ngikutin terus Ustaz. Alhamdulillah. Allah yubarik fiik, masyaallah. Semoga terus semangat Umu ya. Walaupun tidak bisa tidak setiap saat bisa diangkat teleponnya. Silakan Umu, mumpung ada kesempatan. Berapa soal kiranya Umu yang mau dibaca? Saya serahkan ke Umu, berapa yang mau dibaca? Ada 7 soal di sini. Berapa yang Umu mau baca? Enggak. Ya lihat aja ntar Ustaz. Lihat, lihat, baik, baik. 3 soal. Gimana? 3 soal. Nomor 1, 2 dan 3. Wahid, Itsnan dan Tsalatsa. Bisa? Insyaallah Ustaz. Tafadhali. Al-awwal baqiya aqallu min sa'atin. Naam. Di sini sebelumnya Umu Ibu Nur Laila ini latihan yang terkait praktek penggunaan aqallu dalam kalimat. Nah. Isim tafdil dalam kalimat. Ada aqallu dan ada isim tafdil yang lainnya. Nah. Tolong diterjemahkan. Baqiya aqallu min sa'ah. Apa artinya? Waktu yang tinggal. Yang tersisa, betul, yang tinggal atau tersisa. Tersisa. Aqallu min sa'ah. Kalau secara literlex bagaimana? Aqallu lebih sedikit. Lebih. Lebih sedikit dari satu jam. Dari satu jam. Nah, tapi bagaimana? Bagaimana takbirnya yang benar dalam bahasa kita Umu? Tersisa kurang dari satu jam. Oh iya, tersisa waktu yang tersisa kurang dari satu jam. Nah, seperti itu kalau takbir dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab seperti ini, baqiya baqiya aqallu min sa'atin. Mana isim tafdil di sini, Umu? Isim tafdilnya aqallu. Setelah aqallu ada apa itu? Aqallu min, ada apa itu? Al-furjar. Al-furjar. Sehingga maknanya apa ini? Lebih atau paling dia? Lebih. Lebih. Ahsanti. Lebih. Teruskan, teruskan Umu. Al-thani. Al-thani. Al-burtuqalu ladzizun. Naam. Wattufahu aladzu minhu. Naam. Terjemi. Jeruk itu lezat. Ya. Dan apel itu lebih lezat darinya. Apel itu lebih lezat darinya. Naam. Dari apa ini? Darinya. Nya di sini kembali ke apa ini, Mu? Jeruk itu maksudnya. Naam, al-burtuqal. Sahih. Mana isim tafdilnya di sini, Mu? Isim tafdilnya aladzu. Aladzu. Naam. Setelahnya, setelah aladzu ada apa itu, Mu? Aladzu minhu, ada apa itu? Itu harfu jar juga. Harfu jar juga. Sehingga maknanya sama seperti yang pertama, artinya apa? Lebih. Lebih, ahsan. Rasanya lebih dari jeruk. Masya Allah, barakallahu fiik. Satu lagi, Mu. Al-thalith. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Naam. Aku lebih aku mencintai ayahku. Naam, Muhammad. Qadar. Lil asaf syadid. Naam. Terputus. Sayang Ibu Nur Laila dari Jakarta. Iya. Dan belum menyelesaikan bacaannya. Mungkin dapat terhubung kembali di layanan lain telepon. Kami tunggu di 021-823-6543 atau Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung juga di kesempatan malam hari ini. Kita coba sapa kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan siapa? Dari mana? Dari Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, Umu Hana. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Umu Hana. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ya Ustaz. Masih masih tersisa tadi sebelumnya Ummu Hana, Ibu Nur Laila belum selesai nomor 3. Tafadhali, silakan Al-Thalith, kemudian sampai Al-Khamis, Labas. Al-Thalith. Naam. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Naam. Aku sangat mencintai ibuku. Aku sangat mencintai ayahku. Iya. Dan ibuku lebih aku cintai darinya. Dari siapa? Ayah. Nah, kenapa kamu bedakan antara ayah dengan ibu di sini? Kenapa ibu lebih dicintai? Karena perjuangan ibu lebih. Nah, Nabi SAW menyebut ibu itu sampai berapa kali dalam sebuah hadis? Tiga kali. Nah, ayah hanya? Hanya sekali. Nah, teruskan. Rabi. Arabia. Al-Bardu al-Yawma ashaddu. Nah. Hari ini dinginnya lebih kuat. Naam. Al-bardu al-yawma ashaddu. Nah, mana isim tafdilnya di sini, Umu? Ashaddu. Ashaddu. Dari kalimat apa ini? Dari syadidun. Syadidun. Nah. Teruskan. Al-khamis. Al-khamis. Ma ahabbud durusi ilaika. Naam. Ahabbud durusi ilayya Qur'anul Karim. Naam. Pelajaran apa yang lebih engkau sukai? Ah, di sini lebih atau paling, Umu? Yang paling ya, Ustaz. Nah, kenapa demikian? Karena ahabbud durus, mana isim tafdilnya di sini? Ahabbu. Apa setelah ahabbu? Ahabbud durusi. Apa itu ad-durusi di sini? Posisi sebagai apa? Mudhaf. Mudhafun ilai. Nah, kalau isim tafdil setelahnya mudhafun ilai, maknanya lebih atau paling? Paling, Ustaz. Paling. Jadi terjemahannya lebih atau paling di sini? Paling. Silakan. Tafadhali, diulang sekali lagi. Ma ahab durusi ilaika. Pelajaran apa yang paling engkau sukai? Nah, teruskan. Ahabbud durusi ilayya Al-Qur'anul Karimu. Masya Allah. Pelajaran yang paling saya sukai Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, Masya Allah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu. Syukran ya Ummu Hana. Jazakillah khairan. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih pula Ummu Hana yang telah terhubung dari Bekasi. Berikutnya kita akan lanjutkan di nomor ke-6 bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 di belakang Ummu Hana tadi. Naam, halo. Naam. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak atau ah siapa? Dengan Bapak Bona di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Pak Bona. Pak Bona, fokus di gagang telepon atau handphone Anda saja dan kecilkan saja volume televisi atau radionya, Pak. Iya. Baik, Pak Bona, silakan, Pak. Pak Bona, mau ikut belajar? Iya. Ada bukunya? Iya. Silakan Pak Bona. Berarti sekarang nomor as-sadis dan as-sabi, dua nomor, silakan. Nomor 6, kemudian nomor 7. 6. Kantolabu. Bagaimana, Pak Bona? Ulang sekali lagi. Kantolabu. Teruskan. Kolailan as amsa. Teruskan. Wal yaumi. Teruskan. Hum qallu. Nah, Pak Bona, ya. Saya sarankan Pak Bona untuk mendengarkan dulu malam ini. Insya Allah besok bisa, di pertemuan berikutnya bisa menelpon lagi, insya Allah. Pak Bona, insya Allah. Sementara dengarkan dulu saja. Iya. Pak Bona, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya bisa mencoba telepon lagi, insya Allah. Pak Bona, sepertinya belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Pak Bona? Sudah tapi terbata-bata. Oh betul betul. Ini karena kami di jilid kedua dari kitab Durusulughah. Ini memang agak sudah pertengahan ini Pak Bona. Insyaallah nanti tidak lama lagi kita akan ulang dari awal lagi buku Durusulughah. Pak Bona nanti mohon ikut dari awal, insyaallah. Iya. Semoga Allah berikan kemudahan. Pak Bona, saya tunggu teleponnya insyaallah di masa yang akan datang. Iya. Jazakallah khair Pak Bona. Syukran. Iya, terima kasih banyak. Nah. Baik, terima kasih Pak Bona. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman untuk Anda dan juga kaum muslimin untuk dapat memahami bahasa Arab dan dimudahkan dalam belajarnya. Baik, khotbah Islam pendengar di manapun Anda berada, kita masih mengulang di nomor 6 tadi saja. Ya. Silakan bagi Anda pendengar dan pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung bersama kami di malam hari ini, kita sapa. Halo. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa dari mana? Salam. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa ini? Dari Ibu Siti Aminah. Di mana Ibu Siti? Siti Aminah. Iya, dari mana terhubung bersama kami ini? Dari Cimahi. Dari Cimahi. Masya Allah. Nah, ingin ikut berlatih membaca latihan di malam hari ini? Ya. Silakan. Bu Siti Aminah, ada bukunya? Gak ada. Sudah belajar dari awal? Gak. Mau coba baca insya Allah? Ya. Mau coba, baik. Silakan, silakan Ibu Siti Aminah. Nomor 6, As-Sadis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kanat tuhabu kolilan hampi. Iya, Masya Allah. Teruskan. Wal yauma hum akolu. Masya Allah, Masya Allah. Terjemahkan, terjemahkan Bu Siti Aminah. Silakan diterjemahkan. Kemarin murid-murid ya. Sedikit kalilan sedikit. Teruskan. Wal yauma. Wal yauma hum aqallu. Apa artinya? Dan sekarang. Al yauma. Hari ini. Sedikit. Hari ini hum apa arti hum? Hari ini mereka lebih sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Lebih sedikit. Iya, sahih. Masya Allah, betul, betul sekali. Bacaannya bagus, terjemahannya bagus, Siti Aminah. Boleh saya tanya sedikit, Bu Siti Aminah? Iya. Di sini aqallu apa namanya umu? Apa namanya ini? Isim apa ini? Ya. Aqallu teh. Isim apa tadi namanya ini? Tafdil. Isim tafdil, Masya Allah. Sahih. Isim tafdil ada berapa makna, Bu Siti Aminah? Ada dua. Ada dua makna. Yang pertama, maknanya? Yang pertama teh apa ya? Maknanya lebih. Yang pertama lebih. Lebih. Yang kedua, maknanya paling. Oh iya. Iya. Bu Siti Aminah ikut dari awal tadi? Iya Pak. Alhamdulillah. Silakan satu lagi Bu Siti Aminah. Tidak keberatan kalau satu lagi? Iya Pak. Silakan nomor 7. As-sabi. Man ahabbu nasi ilaika. Ilaika, iya. Terjemahkan dulu. Siapa manusia yang paling engkau cintai. Iya, engkau cintai. Teruskan. Ahabbu nasi ilaiya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terjemahkan. Ahabbu nasi, manusia yang ahabbu nasi lebih. Manusia yang paling aku cintai. Nah, siapa? Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah. Apa itu Rasulullah, Ibu Siti Aminah? Rasulullah alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Rasul dari segi bahasa, Ibu Siti Aminah? Rasulun, apa arti Rasulun? Artinya utusan. Nah, Rasulun artinya apa, Bu Siti Aminah? Utusan. Utusan. Berarti Rasulullah, utusan siapa ini? Utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Utusan Allah. Nah. Baik, terima kasih Ibu Siti Aminah. Terima kasih banyak hari malam ini sudah ikut telepon, Masya Allah. Kita tunggu teleponnya di lain waktu, Insya Allah, Ibu Siti Aminah. Terima kasih banyak, syukuran. Ya. Wa jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu yang telah terhubung dari Cimahi, Ibu Siti Aminah. Nah. Barakallahu fiik. Malam ini banyak-banyak yang menelepon baru sebetulnya. Baru, nampaknya. Alhamdulillah. Dan berikutnya, Pak. Nah, selesai kita sudah masalahkan. At-tamrin ats-tsamin. Kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Silakan antum lihat ikhwan halaman 178. 178. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut. Ada beberapa contoh di sini. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, ainal kitabu. Mana ainal kitabu? Di mana buku itu? Jawabannya ha huwa dha. Ha huwa dha. Kalimat ha huwa dha, antum lihat di kalimat setelahnya, itu gabungan antara huwa dan hadha. Ha huwa dha, itu gabungan antara kalimat huwa dan hadha. Seakan-akan huwa diletakkan di tengah-tengah antara ha dengan dha. Antum lihat di sini, ikhwan. Di bawahnya ada tulisan ha, lalu kemudian agak panjang, kemudian ada dhal dan ada alif. Di tengah-tengah ada huwa kecil di atasnya. Maksudnya apa? Seakan-akan huwa itu diletakkan di tengah-tengah antara ha dengan dha. Jadi bagaimana ketika huwa diletakkan antara ha dengan dha? Menjadi ha huwa. Hanya panjang ha huwa dha. Nah, ini dia. Ini maksudnya begitu. Terjemahannya bagaimana? Nah, ini dia. Kalimat ini ha huwa dha dipergunakan manakala kita sudah mencari, tiba-tiba barang itu kita temukan. Kita sedang mencari sebuah barang, dan di sini disebutkan barangnya apa ini? Alkitab. Aina alkitabu, ya seakan-akan suasananya atau situasinya. Kita sedang mencari buku. Ketika sedang mencari, tiba-tiba buku itu ada di depan kita terlihat. Maka bagaimana ketika buku itu tiba-tiba kita temukan? Ungkapannya, ha huwa dha. Bagaimana ungkapannya, ikhwan? Ha huwa dha. Apa terjemahannya dalam bahasa kita? Nah, ini dia. Faham, Tom? Tolong baca yang kedua. Tafadhal, siapa yang baca? Contoh ungkapan yang kedua. Aina sa'atu? Naam, tarjim. Di mana jam itu? Naam. Perhatikan tadi al-kitab mudzakkar. As-sa'ah di sini muannats. Ada sekadalik? Bala. Lihat bagaimana ungkapannya. Silakan. Ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Apa ini ha hiya dhi? Ha hiya dhi gabungan antara hadhi. Hadhi maksudnya hadhi. Hadhi maksudnya apa, ikhwan? Hadhi. Digabung dengan hiya. Digabung dengan hiya menjadi ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Faham, Tom? Nah, ini dia. Sama saja maknanya. Hanya saja kenapa pakai hiya di sini bukan pakai huwa? Nah, kenapa pakai hiya di sini bukan pakai huwa? Hah? Kembali ke anas. As-sa'ah muannats. Ada sekadalik? Wala. Nah, maka menggunakan hiya di sini. Nah, ha hiya dhi karena dia mu'annas. Kalau kita pertama kalau pakai dhamir pakai hiya. Kemudian kalau pakai kata tunjuk hadha atau hadhihi? Hadhihi. Dan di sini boleh juga menggunakan hadhi. Paham, Tom? Hadhi. Nah, teruskan satu lagi. Aina Ibrahimu Nah, di mana Ibrahim? Tiba-tiba ada yang menjawab. Ha anada. Ha anada. Apa artinya ha anada? Nah, ini saya. Nah. Nah, ini saya. Nah, yang jawab siapa ini yang jawab ini? Ibrahim. Ibrahim. Ha anada itu gabungan antara ha hada dengan ana. Ana diletakkan antara ha dengan za sehingga menjadi ha anada. Nah, wadih? Wadih insyaallah. Wadih. Di bawahnya ini guru diminta untuk membuat contoh-contoh lain. Mari sama-sama kita buat contohnya, ikhwan. Tapi kita baca dulu apa perintahnya di sini. Yatadhaharul mudarrisu bil bahthi an syai'in. Ismuhu mudzakkar. Fayaqulu ahadut tullabu ha huwa dha. Kita terjemahkan dulu satu alinea ini. Yatadhaharul mudarrisu, guru terlihat atau menampakkan, bil bahthi an syai', seakan-akan dia sedang mencari sesuatu. Ismuhu mudzakkar. Nah, yang dicari itu adalah bendanya, namanya mudzakkar. Fayaqulu ahadut tullab, kemudian salah satu siswa mengatakan, ha huwa dha. Contoh misalnya, ana mencari isim yang mudzakkar. Tolong beri contoh, apa isim yang mudzakkar contohnya? Al-qalam misalnya. Misalnya ana katakan kepada ikhwan-ikhwan, ainal qalamu? Mana ainal qalamu? Di mana pena itu? Di mana pena itu? Bagaimana jawabannya kalau ketemu? Nah, ini dia. Salah satu murid mengatakan ha huwa dha. Faham tum? Kemudian kalau saya ganti al-qalam dengan al-muannats misalnya, misalnya ainas sabura, nah, mana ainas sabura? Di mana paman tulis? Bagaimana jawabannya tadi? Ha hiya di. Wadih? Nah, kalau yang ditanya seseorang, kita sedang mencari seseorang ini. Aina Muhammadun? Muhammad menjawab bagaimana? Ha anada. Faham tum? Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Baik. Ini mohon nanti dilatih di rumah terus, dilatih terus. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaAllah. Tidak usah kita baca semuanya. Kita langsung masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Latihan ke-10. Di sini ada latihan penggunaan kalimat yajibu. Perhatikan di sini ya ikhwan. Perintahnya adalah ta'ammalil mithal. Ana minta Maulana tolong dibaca perintahnya di sini kemudian diterjemahkan sedikit demi sedikit. Tafadhal ya Maulana. Yang lain dengarkan. Ta'ammalil mithal. Nah, dengarkan. Apa artinya? Perhatikanlah contoh. Summa kawin. Kawin. Summa kawin jumalan mithlahu. Naam. Musta'milan fiha. Teruskan. Yajibu ala. Yajibu ala musta'inan. Musta'inan, sahih. Terus. Bil kalimati. Bil kalimati, na'am. Al. Alwa. Betul, teruskan, wasil. La, la, la takhaf. Al waridati. Al waridati bainal qausaini. Bainal qausaini. Maratan tsaniyah, sekali lagi ya, Maulana. Ta'ammalil. Ta'ammalil mithala summa kawin. Mithala. Mithala. Nah. Ta'ammal mithala summa kawin jumalan mithlahu musta'milan fiha. Yajibu ala musta'inan bil kalimati alwaridat. Alwaridati. Naam. Bainal qausaini. Bainal qausaini. Ta'ammalil mithala. Apa artinya ta'ammalil mithala? Perhatikan contoh. Perhatikan contoh. Thumma kawit. Kemudian susunlah. Sumlah. Bentuklah. Susunlah jumalan. Kalimat. Kalimat-kalimat mithlahu. Yang sama dengannya. Sama dengan apa maksudnya? Sama dengan mithal. Sama dengan contoh. Perhatikan contoh. Kemudian susunlah kalimat-kalimat sepertinya. Seperti pada contoh maksudnya. Seperti pada contoh. musta'milan, memana musta'milan dengan menggunakan fiha dalam kalimat-kalimat tersebut yajibu ala. Jadi nanti ada kalimat yajibu ala di situ. Gunakan kalimat yajibu ala. Dan nanti insyaallah kita akan lihat contohnya di sini. Musta'inan dengan pertolongan bil kalimati dengan kata-kata, dengan bantuan kata-kata al-waridati yang tersebutkan bainal qausain, di antara dua kurung. Ada contoh? Dari contoh itu antum diminta untuk membuat kalimat-kalimat yang persis seperti contoh. Dan di dalam contoh-contoh itu, di dalam kalimat-kalimat itu ada kalimat yajibu ala. Dan gunakan kata-kata nanti dalam kurung untuk membentuk kalimat digabung dengan yajibu ala. Sebagai contoh, al-mithal, yajibu alaina an nafhamal qur'ana wa na'mala bihi. Yajibu alaina, wajib atas kita, wajib atas kami atau kita, an nafhamal qur'ana. Apa artinya ikhwan? An nafhamal qur'ana, untuk kita memahami Al-Qur'an, wa na'mala bih, dan untuk kita mengamalkannya. Lihat ada kalimat yajibu ala, ala di situ. Yajibu, yajibu ala. Dan di berikutnya juga seperti itu. Perhatikan contoh tadi, kemudian buat kalimat-kalimat, dan alhamdulillah sudah ada ini, sudah ada patokan-patokannya, lihat di nomor 1 sampai nomor 5 ada patokan-patokannya itu. Kita coba kerjakan bareng-bareng, setelah itu kita coba satu-satu. Yang pertama ada yajibu, kemudian dalam kurung taktubul wajibati bintizamin. Bagaimana menggabungkan antara yajibu dengan taktubul wajibati binti dhamin? Di sini berarti anta di sini, dhamirnya anta. Kalau dalam contoh dhamirnya nahnu, yajibu alaina. Sekarang anta. Bagaimana? Yajibu alaika. Ah. Karena di sini fi'ilnya bagaimana? Taktubu. Taktubu anta di situ dhamirnya. Ala sekadarik? Maka di sini menggunakan yajibu alaika. Wajib atasmu. Teruskan, bagaimana? Antaktuba. Antaktuba, teruskan. Al-wajibati. Al-wajibati bin tidhamin. Sekali lagi, maratna thaniya ya Maulana, ikra kamilan, baca secara sempurna. Yajibu alaika antaktubal wajibati bin tidhamin. Ahsant. Bagaimana maknanya? Wajib atasmu untuk mengerjakan PR bintizamin. Intizam dengan disiplin. Dengan disiplin. Naam, atau dengan teratur. Intizam bisa bermakna disiplin, bisa bermakna teratur. Sesuai dengan waktunya, gitu maksudnya, disiplin. Wadih? Di sini kenapa pakai alaika? Sekali lagi, yajibu alaika. Padahal sebelumnya dicontoh, yajibu alaina. Dhamirnya antas. Naam, dari mana kita ambil dhamir anta itu? Dari fi'il yang mana? Mughari taktub. Taktubu. Kemudian pakai an, yajibu alaika an. Jangan lupa an di situ. Sebelum kata kerja taktubu. Nah, ketika ada an, bagaimana fi'il mudhari'nya? Berubah menjadi mansub. Berubah menjadi mansub. Menjadi an taktuba. Taktuba. Wadih? Yajibu alaika an taktubal wajibati bintizami. Kita coba nomor 2. Iqra ya Maulana, wasil. Kemudian setelah itu kita minta ikhwan dan akhwat di rumah insyaallah. Tafadhal ya Maulana. Tsani, baca dulu contohnya, baca dulu soalnya, kemudian kita coba kerjakan. Yajibu alaiki. Sebelum itu baca dulu soalnya. Yajibu. Nah. Tahfazina surataini hadzal usbu'. Naam. Surataini hadzal usbu'. Naam. Di sini ada tahfazina. Naam. Apa dhamirnya di sini, ikhwan? Anti. Anti. Berarti bagaimana jawabannya? yajibu alaiki anti, sahih. Teruskan. Yajibu alaiki tahfazina surataini hadal usbu. Antul pada an di sebelum tahfazina ya. Oh, naam Maulana. Naam. Yajibu alaiki an tahfazina. Teruskan. Surataini hadal usbu. Sahih, ikhwan, an tahfazina surataini hadal usbu. An tahfazi. Naam. Bagaimana sekali lagi ya Maulana? An tahfazi. Naam. Mengapa an tahfazi? Mengapa demikian? Jadi nunnya dihilangkan. Naam, fi'il mudhari tahfazina di situ mansub dengan an. Amsad. Dan mansubnya dengan apa ini? Hadfun nun. Hadfun nun. An tahfazi surataini hadzal usbu'. Ahsanta ya Maulana. Wadih ikhwan. Nah, ini gabungan beberapa kaidah ini. Maka penting untuk diperhatikan di sini. Tafadhal ya Maul, ya Akhil Kirim, ya Abdul Ghaffar. Naftah al-majal al-mustami'in wal-musyahidin. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Dan khawatir salam berikar a'azakullah. Bagi ada yang ingin terhubung, silakan di 021-823-6543. Bagi ada yang ingin terhubung, kita akan coba sapa di penelpon berikutnya. Naam, halo. Silakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Halwa di Bekasi. Di Bekasi, Ummu Halwa. Naam. Baik, Ustaz, silakan. Ummu Halwa, ada bukunya? Enggak ada. Ikut dari awal? Iya, ikut. Faham insyaallah apa yang dikerjakan? Iya, insyaallah. Insyaallah kita tunjukkan di, berarti Ummu melihat ini, melihat televisi. Iya, lihat. Tafadhal ya Hamdani, tolong tunjukkan bukunya. Ummu berarti sekarang nomor 3. Ats-tsalits. Naam. Tafadhal, silakan Ummu Halwa. Asalisu. Nah. Yajibu. Tuh, baca dulu soalnya semuanya. Takhrujuna minal fasli bihudu'in. Nah. Terjemahkan. Mamana takhrujuna minal fasli bihudu'in? Kalian ya. Keluar dari kelas bihudu'in. Bihudu'in. Belum tahu, Ustaz. Dengan tenang. Bihudu'in artinya dengan? Oh, dengan tenang. Dengan tenang. Nah, kalian keluar dari kelas dengan tenang. Nah. Silakan. Dibuat kalimat sempurna. Digabung dengan kalimat yajibu. Yajibu alaikum antakhruju minal fasli bihudu'in. Mumtaz. Mumtaz. Wallahi. Al-jawab mumtaz. Sekali lagi, Umu. Mohon sekali lagi. Yajibu alaikum an tahruju minal fasli bihudu'in. Mengapa alaikum? Mengapa Ummu langsung tahu pakai alaikum di situ? Karena tahrujuna domir antum. Nah, santi. Barakallahu fiik. Tarjimi. Terjemahkan Ummu. Wajib bagi kalian untuk keluar dari kelas dengan tenang. Ah, santi. Ah, santi. Barakallahu fiik. Teruskan Ummu. Ar-rabi'. Nomor 4 sekarang, baca dulu soalnya, kemudian baru dijawab. Arabi yajibu tadhulunal fasla qabla duhulil mudarris. Sebelumnya, Ummu Halwa, mohon televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Agar tidak mengganggu, dikecilkan saja suara televisinya. Kelas. Silakan. Langsung saja dijawab. Yajibu alaikum an tadhulu al-fasla qabla duhulil mudarris. Naam, yajibu alaikum. Lagi-lagi alaikum di sini. Kenapa Ummu? Dari mana diambil dhamir antum di sini? Dhamir tadhuluna. Tadhuluna. Kemudian tadi an tadhulu. An tadhulu al-fasla. Kenapa dia begitu? Kenapa nunnya dihapus di situ? Ada apa? Karena, ada. Apa ya? Karena dia mansub. Nama itu hadfun nun. Naam. Dia dihapus nunnya. Kenapa? mansub bi'an. Mansub bi'an wa alamatu nasbihi. Tandanya dengan hasfun nun. Naam, tanda nasabnya dengan hasfun nun. Ahsanti. Nah. Satu lagi Umu, silakan. Satu lagi, al-khamis. Al-khamis. Yajibu tadrusul lughatal arabiyata li'annaha lughatul qur'ani. Naam. Silakan diterjemahkan dulu Umu, tadrusul lughatal arabiyah apa artinya? Kamu belajar bahasa Arab. Na'ota tadrusu. Kamu belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Nah, karena dia bahasa Al-Qur'an. Nah, silakan digabung dengan yajibu di situ. Yajibu 'alaiki an tadru la. Yajibu 'alaika an tadrusul lug an tadrusa al-lughatal arabiyata li'annaha lughatul qur'ani. Kenapa tiba-tiba berubah Umu? Kenapa yajibu 'alaiki tiba-tiba jadi 'alaika? Kenapa demikian? Nah, antah dirusu domir anta. Domir anta. Nah, bukan anti. Ada sekali lagi. Nah. Kalau anti bagaimana Umu? Yajibu alaiki anta dirusi. Nah, fiilnya adalah tad. Tadrusina. Tadrusina. Nah, ini fiilnya apa? Tadrusina atau tadrusu? Tadrusu. Tadrusu. Nah, ulang sekali lagi Umu. Yajibu alaika an tadrusul lughatal arabiyata li'annaha lughatul qur'ani. Ada satu lagi yang belum Umu rubah. Umu Halwa masih ada satu kesalahan. Ulang sekali lagi. Yajibu alaika an tadrusa al-lughatal arabiyata li'annaha lughatul qur'ani. Ahsanti. Yang mana salahnya tadi Umu? Tadrusa. Tadi Umu bacanya antadrusu. Ada sekali lagi. Dia mansub. Dan tanda nasabnya adalah Al-Fathah. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khair ya Umma Halwa. Naam, amin wa iyyakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Umu Halwa ya, yang telah terhubung juga di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya itu adalah penelpon di terakhir di malam hari ini saja karena terputusnya waktu. Kami mohon maaf juga untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk. Insya Allah kita akan berjumpa pada latihan-latihan di pelajaran berikutnya. Baik Ustaz, mungkin kita akan bacakan di sini ada satu pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita baca tadi. Baik, ada pertanyaan. Silakan. Abu Hansa bertanya, Ustaz bagaimana jika dhamir jamak hum, apakah bisa menjadi ha hum dha? Demikian. Nah, bisa begitu, bisa saja begitu. Ha hum dha. Bisa saja begitu. Nah. Baik. Jika memang yang dicari adalah banyak orang misalnya. Nah, wallahu a'lam, bisa begitu insyaallah. Baik, barakallahu fikum, dan hanya itu pertanyaan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan baik sebagai titam pula. Nah. Alhamdulillah malam ini kita sudah membaca latihan sampai latihan ke-10. Sebenarnya tadi kita niatan kita menyelesaikan semuanya, tapi Allah takdirkan ternyata masih ada dua lagi yang tersisa. Yang pertama latihan At-Tamrin Al-Hadiya Ashar, latihan ke-11. Dan nanti insya Allah ditutup dengan Al-Kalimatul Jadidah. Kita tidak terburu-buru, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan kemudian ana ucapan terima kasih syukuran wa jazakumullah khair kepada ikhwan studio. Dan juga ana ucapan syukuran wa jazakumullah khair kepada ikhwan dan akhwat yang sudah menelpon pada malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan terus belajar bahasa Arab. Kiranya cukup sampai sini dulu, kita tutup. Subhanabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.